Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada kita keimanan yang abadi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang menjadi teladan kita bagaimana memegang teguh keimanan yang membahagiakan ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai surat Thaha ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sungguhnya engkau berada di lembah suci tua. Pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh seperdana kemarin, bahwa panggilan Nudia ya Musa, dipanggil dengan nama kita, itu adalah telah satu usaha untuk meminimalisir, melenyapkan sedikit rasa ketakutan yang ada pada diri Nabi Musa. Kemudian pada ayat 12, Inni ana rabbuka, maka kedamaian, ketenangan, ketenteraman itu pun lebih terdapat di dalam diri Nabi Musa setelah mendengar kata-kata tersebut. Saya, aku ini adalah Tuhanmu, Rabbuka, pelindungmu, pengayommu, pemeliharamu, pembimbingmu. Don't worry, jangan gundah, jangan gulana, tenangkan dirimu, bahagiakanlah, be happy. Fakhla'na 'alaika, di dalam tafsir inspirasi kita temukan bimbingan dapat dicapai dengan kondisi yang bersih dengan cara-cara yang suci. Jadi kenapa sebelum sholat kita harus berwudu sebagaimana Nabi Musa di gunung harus melepaskan sandal atau terompahnya? Apa makna itu? Terompah sepatu yang dilepaskan merupakan tanda penghormatan. Jadi kenapa umat Islam sholat meninggalkan terompah dan sepatu di pinggir masjid sebagai suatu penghormatan di tempat yang suci dan bersih, yaitu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya kita temukan rumah beribadah yang namanya masjid. Tidak kita temukan rumah ibadah selain masjid sepatu yang boleh dimasukkan ke dalamnya. Apa? Ada muqaddasnya, ada kesuciannya. Bimbingan dapat dicapai dengan kondisi yang bersih. Maka khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian yang bersih, pakai pakaian yang penuh hias ketika engkau ingin masuk ke masjid. Ada penghormatan. Karena apa? Ini adalah tempat yang paling bahagia di dunia. It's the most happiest place in the world. Tempat yang paling bahagia di dunia adalah masjid. Sebagaimana Nabi Musa berada di tempat yang paling perlu untuk dia hormati, karena itu membahagiakan dia. Tua Al-Wadil Muqaddas, tempat yang paling suci. Pendengar yang dimuliakan Allah, begitulah bimbingannya. Bimbingan Allah diberikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang suci. Ada toharoh, tidak saja sekedar bersih, tapi juga harus suci. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, bagian saya belepotan, saya mau sholat, waktu sudah mau habis. Bagaimana? Sholatlah walaupun kotor. Kotor tidak selamanya identik dengan najis. Kotor boleh jadi kotor tapi suci. Dalam hal-hal kondisi seperti itu, seperti pekerja bengkel, jangan jadikan alasan saya tidak sholat karena saya kotor. Akhirnya tiap hari bekerja bengkel, tiap hari tidak sholat. Salah. Kami dengan Ustaz Perdana lama di Mesir, dan kami menemukan pekerja-pekerja bengkel di Mesir itu dengan membentangkan koran dengan kondisi yang masih beroli badannya. Dia ambil wudu karena memang sudah tidak bisa dibersihkan lagi, dan dia sholat. Habis itu dia bekerja lagi. Begitulah, dalam kondisi hal tertentu kesucian tetap dicapai walaupun tidak bersih. Walaupun sebenarnya yang lebih penting, suci dan bersih. Pendengar yang dimuliakan Allah, untuk lebih jelasnya masalah suci dan bersih ini kita serahkan kepada pakarnya, Ustaz Perdana. di syariah Islam. Kami persilakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa berada di tempat yang suci, fakhla'na 'alaika, maka cabutlah selopmu, ya. Ini belum masuk ke dalam masjid, ini masih berada di Bukit Tursina, ya, yang masih merupakan bukit yang ada pohon-pohonnya dan sebagainya. Tapi kemudian Allah mengatakan fakhla'na 'alaika. Oleh karena itu, lebih utama lagi kalau misalnya ketika kita akan masuk ke masjid, kita harus lepaskan sandal kita, karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau salat, jangan sampai memakai pakaian sandal yang kotor atau pakaian-pakaian yang kotor. Ya, kalau bisa walaupun tidak masalah kalau misalnya selama tidak kena najis, karena memang pada dasarnya pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya adalah kita menghadap Allah itu dalam keadaan bersih, ya. Sebelum kita membersihkan jiwa kita ketika kita berhadapan dengan Allah, maka yang lebih utama adalah kita juga bisa membersihkan pakaian kita, ya. Sebelum batin kita membersihkan fisik kita, seperti itu. Nah, ada satu hal yang ingin saya bahas di sini, bahwa ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa ini, Allah banyak sekali memakai penegasan-penegasan. Dan yang paling banyak di sini, dari hampir seluruh kisah Nabi yang dipaparkan oleh Allah, Allah banyak sekali mengatakan ana kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa seperti ini? Kenapa Allah kemudian mengatakan innani ana rabbuka? Benar, aku adalah Tuhanmu. Ya. Ada kemungkinan bahwa memang ternyata Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang banyak ragu-ragu di dalam kehidupannya, ya. Ketika dia berangkat meninggalkan kota Mesir dari kejaran Firaun, ya. Kemudian dia lari, tapi sambil lari dia berdoa, ya. Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli, wahai Tuhanku tolong ampuni aku, ya. Asa rabbi ayyahdiyani sawa asabil, ya Allah tolong selamatkan aku dari perjalanan ini, ya. Kemudian di ayat selanjutnya nanti ada dikatakan wa anaqtartuka, kata Allah, aku yang memilihmu, enggak usah ragu-ragu lagi ya Musa, ya. Banyak permasalahan dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam yang menuntut kemudian Allah Subhanahu wa taala harus mempertegas keterangannya. Begitu juga pada saat disuruh izhab anta wa akhuka, ya, wala taniya fi zikri, izhaba ila fir'auna innahu tagha, pergi jumpai Firaun itu, sampaikan firmanku, kata Allah. Apa kemudian yang dikatakan Nabi Musa? Nanti bagaimana rabbana innana khafu ayyataka, wahai Tuhan kami takut kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang kasar terhadap kami. Allah kemudian pertegas, la takhafa innani ma'akuma, jangan takut karena sesungguhnya aku bersama dengan dirimu, ya. Memang permasalahan dihadapi Nabi Musa ini sangat banyak sekali, ya. Dari mulai dia di Mesir, kemudian menikah di tempat lain, balik lagi ke Mesir. Jadi memang ada gambaran di sini adalah yang menjadi pelajaran kepada kita semua. Pada saat kita ragu-ragu di dalam kehidupan ini, ingatlah bahwa banyak sekali keterangan firman Allah Subhanahu wa taala yang memupus keraguan itu, ya. Jangan takut. Kenapa? Innani ma'akuma. Allah sudah menjelaskan, aku akan bersama dengan dirimu wahai Musa, wahai Karun. Harun, ya. Jangan takut, selama engkau berada di dalam jalanku, maka insya Allah Allah akan bersama dengan orang-orang yang selalu berada bersama di jalannya. Tepiskan segala keraguan-raguan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana sebenarnya orang-orang yang tetap konsisten di dalam melakukan kebaikan pasti akan dilindunginya dan akan selalu mendapatkan hidayah dan keutamaan darinya. Terima kasih Ustaz Perdana. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana ini. Kenapa kok harus menggunakan ini, saya? Karena memang samping apa yang telah disampaikan tadi, Nabi Musa berhadapan dengan kaum Israel, anak-anak Nabi Ya'qub, yang notabene-nya Israel ini terlalu materialism, harus terlihat materi. Sampai pernah mereka mengatakan kepada Musa, arinallaha jahroh, wahai Musa, tunjukkan Allah dalam wujud kasatnya, dalam wujud fisiknya. Ini apa? Ini menggambarkan kepada kita bahwa dunia Israel yang terjadi pada zaman Nabi Musa pada saat ini terus akan berlanjut hingga akhir zaman. Kita menemukan kaum materialism yang harus menampakkan sesuatu dalam wujud nyatanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, walaupun Anda tidak dapat menunjuk, walaupun Anda tidak dapat melihat sewujud saya dalam kasat mata, tapi lihatlah dengan mata imanmu. Lihatlah dengan mata imanmu, dan itu lebih terang daripada mata kepalamu. Kenapa? Mata kepalamu terkadang bisa menipumu, tapi mata imanmu tidak bisa menipumu. Dia lebih terang daripada cahaya lampu yang menerangi kita pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala nurun. Allahu nuru samawati wal ard. Masalu nuri kamiskatin fiha zujat. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kenapa kok kita harus meragukannya? Maka di sini, yakinlah engkau bersamanya, engkau dalam bimbingannya. Nikmati bimbingannya itu. Nikmati ridhonya bersamamu. Engkau akan menjadi makhluk yang paling bahagia di dunia ini. Untuk itu, caranya berdasarkan ayat 12 ini, sucikan niat, bersihkan pakaian, dan lakukan dengan cara-cara yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.